بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المسلمون عباد الله وهي أمة الإسلام همبا الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dengan petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki ke masjid ini untuk menunaikan kewajiban yang Allah berikan kepada kita dan terus berada di dalam ketaatan kepada Allah untuk mengkaji ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fahmil ulama'ina rahmatullahi alaihim, dengan pemahaman para ulama kita, ulama'ul muslimin, ulama kaum muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. Adapun tema yang akan saya angkat pada malam hari ini, yaitu babur riba, bab riba. Seperti apa penjelasan ar-riba di dalam hukum Islam dan apa saja dalil tentang riba yang disebutkan dalam Al-Kitabu wa Sunnah, dan juga apakah ada kesepakatan para ulama tentang diharamkannya riba dan terbagi menjadi berapa bagian riba itu. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam hamba-hamba Allah, kita sebagai kaum muslimin harus memahami dan harus mengetahui apa yang dimaksud dengan ar-riba, dengan riba, sehingga pemahaman, pengetahuan dan ilmu yang kita miliki dapat menjadi penangkal dari riba. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam hamba-hamba Allah, riba akbarul kabair, riba itu dosa besar, sehingga manusia harus menjauhinya, muslim harus menjauhinya, muslimah harus menjauhinya, mukmin harus menjauhinya, mukminah juga harus menjauhinya. Wa aslur riba, dan asal dari kata riba itu ziyadah, adalah tambahan. Tambahan di sini ada dua bentuk. Yang pertama, imma fi nafsi syai', tambahan pada zat, suatu benda ataupun barang. Tambahan itu bisa berupa ukuran dan jumlah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Suratul Hajj ayat yang kelima, ihtazat warobat, hiduplah bumi itu dan suburlah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tambahan yang kedua terjadi pada muqabalah, pada pengamalan. Contoh ya, kadirhamin bidirhamain, sama jenis dirham. Dirham itu uang perak, sama jenisnya dirham. Namun dia menukar satu dirham dengan dua dirham. Ini namanya terdapat tambahan. Inilah yang dimaksud az-ziyadah. Ayuhal muslimun ibadallah. Penjelasan tentang riba itu sendiri telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sunnah. Dalil di dalam Al-Kitab, dalil dalam Al-Quran adalah disebutkan dalam Suratul Baqarah ayat 278 sampai 279. Qala ta'ala, ya ayuhalladzina amanu takullaha, ya ayuhalladzina amanu اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Wahai segenap orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وذروا ما بقي من الربا, dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut, tidak usah diambil lagi. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Orang yang bisa meninggalkan riba dan praktik riba hanyalah orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama dalam Suratul Baqarah ayat 278. Kemudian disebutkan dalam Suratul Baqarah ayat 279. Fa in lam taf'alu fa'adhanu fi harbin min Allah wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Dan jika kalian tetap melakukan praktik riba, maka umumkanlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menyatakan perang kepada kalian. Dan jika kalian bertobat, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kalian pokok harta kalian. Pokok harta kalian. La tazlimuna, kalian tidak zalim. Wa la tuzlamun, dan kalian tidak dizalimi. Radikan. Ayyuma abdun nabata lahmuhu min as-suhd war riba fannaru awla bihi. Hamba manapun, laki-laki, perempuan, muslim, muslimah, mukmin, mukminah, nabata lahmuhu minas-suhd, yang dagingnya tumbuh dari hasil usaha yang haram, mendapatkan harta, mendapatkan kekayaan dengan cara-cara kotor, war-riba dan harta riba, fannaru awla bihi, maka neraka itu lebih pantas baginya. Maka neraka itu lebih pantas baginya. Kemudian disebutkan di dalam suratul Baqarah ayat 275. Wa qala ta'ala alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang memakan harta riba, mereka tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan syaitan, mamsus, kesurupan, disebabkan tekanan penyakit gila. Riba ada di sekeliling kita. Bahkan secara nyata, orang-orang yang menjalankan praktik riba ini menampakkannya kepada umat manusia dan kaum muslimin. Dan bahkan mereka memiliki anggota dan karyawan-karyawan masuk di daerah-daerah kaum muslimin diantaranya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam suratul Baqarah ayat 276, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yamhakullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus riba. Riba haram. Wa yurbis sadaqat, dan Allah menyuburkan sedekah. Allah menyuburkan sedekah. Radian. Di dalam kitab Mughniul Muhtaj disebutkan perkataan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhainya, beliau berkata, man tajara qabla an yatafaqqaha irtatama fir riba summa tatama. Barang siapa yang tidak mengerti fikih bisnis, kemudian dia melakukan bisnis apapun bentuknya, dari bisnis kelas atas sampai kelas bawah. Iya. Maka dia akan berlumuran dengan riba. Terus berlumuran. Saya sudah jalankan bisnis Saya sudah terjun ke dunia bisnis sebelum saya memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana solusinya? Bagaimana jalan terbaiknya di dalam pemecahan permasalahan ini? Terus pelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Bisnismu tetap jalan dan engkau tetap mempelajari ilmu untuk mendukung usaha yang kamu lakukan. Hadiya. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan satu hadis muttafaqun alaih sebagai oleh Bukhari dan Muslim. Bahkan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i rahmatullahi alaihim, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Dari jalan Abu Hurairah muttafaqun alaih, hadis yang sudah disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dari sumber sahabat yang sama atau dari sumber sahabiyah yang sama. Buka dalam kitab Sahih Bukhari ada hadis ini. Bentuk kalimatnya sama, sahabatnya sama, sahabiyahnya juga sama. Buka dalam kitab Sahih Muslim dapat hadis ini. Kalimatnya sama. Orang yang meriwayatkannya sama. Sahabatnya sama, sahabiyahnya juga sama. Itu muttafaqun alaih. An-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah kalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah kalian 7 perkara yang membinasakan. 7 perkara yang membinasakan. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Qala asyirku billahi wassihru wa qatlu an-nafsi allati harrama Allahu illa bilhaq wa aklu riba wa aklu mali al-yatimi wa tawalli yawma az-zahfi wa قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ. Perhatikan. Jauhilah kalian 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat radhiyallahu anhum di saat itu, mereka bertanya, apakah yang engkau maksudkan dengan 7 perkara yang membinasakan itu, wahai utusan Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda menjawab pertanyaan yang hadir, yang muncul, yang datang dari para sahabatnya radhiyallahu anhum. Yang pertama, asyirku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirkul asghar wa syirkul akbar. Syirik kecil, syirik besar adalah perkara yang membinasakan. Radikan. Ini yang pertama. Kemudian wasihru, sihir. Sihir, santet, campi, doti, perkara yang membinasakan. Guna-guna. Iya. Naik di atas batu pada malam hari. Cari batu yang bergoyang, kemudian bergoyang-goyang sambil nunjuk-nunjuk bulan. Ini sihir. Hukumnya haram. Atau berdiri ketika pintu menghadap ke arah matahari terbit, kemudian dia menarik ludah 3 kali dengan merapal mantra, dengan mengucapkan mantra, membaca mantra. Setelah itu dia menarik dengan jari telunjuk yang ada, maaf, jempol, jari jempol yang ada pada kaki kanannya supaya 3 kali. Ini sihir. Perhatikan. Ini 7 perkara yang membinasakan. Ini 2 contoh yang saya angkat. Barakallahu fik. Kemudian yang ketiga, wa qatlu an-nafsi allati harrama Allahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali bil haqq, kecuali dengan benar. Illa bil haqq, kecuali dengan kebenaran. Illa bi hukmil Islam, kecuali dengan hukum Islam. Apa itu? Ar-rajmu, rajam. Dengan hukum Islam atau tidak ini? Dengan hukum Islam. Dengan hukum Islam. Kemudian qisas. Ini dengan hukum Islam atau tidak ini? Dengan hukum Islam. Namun ingat, yang menerapkan kedua hal ini adalah hukumah. Adalah penguasa. Bukan hak perorangan, bukan hak perindividu. Perhatikan. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Kecuali dengan kebenaran yang sesuai dengan hukum Islam. Rajam. Yurjamu bil hijarati hatta yamut. Dilempar dengan batu sampai meninggal. Ditanam setengah badan, sepinggang ditanam. Ditanam bersama kedua tangannya. Iya. Gali lubang, masuk setengah pinggang sertai dengan tangan. Iya, dalam posisi tangan itu terikat. Perhatikan ya. Kemudian dia dilempar dengan kerikil-kerikil mangga. Kerikil mangga besarnya bagaimana? Abang Jum, bagaimana itu? Hah? Sebesar kepala ini? Iya, dilempar dengan kerikil mangga. Ada hikmah di balik ini. Agar dia merasakan sakit ketika dirajam sebagaimana dia merasakan kenikmatan ketika dia melakukan hubungan badan. Iya. Bukan dilempar dengan bongkahan batu besar. Atau dijatuhi dengan benda berat supaya meninggal seketika. Namun dilempar dengan kerikil-kerikil mangga. Ini ukubatanlah. Hukuman bagi dirinya. Bagi pelaku apa ini? Az-zina. Namun ingat ya, hukum ini bisa ditegakkan. Barakallahu fikum. Yang pertama, al-ikraru bima yathbutul haddu. Hukum had bagi pelaku zina ini kapan ditegakkan? Yang pertama, al-ikraru. Yang pertama, ada pengakuan. Dari siapa? Dari pelaku. Dari pelaku. Kemudian asyuhud, ada saksi. Berapa orang saksinya? 4. Dengan memberikan kesaksian yang sama. Saksi pertama, dia melihat batang celak masuk ke dalam lubang celak. Saksi kedua, dia memberikan persaksian, dia melihat batang celak masuk ke dalam lubang celak. Saksi ketiga, dia mengatakan, saya melihat batang celak masuk ke dalam lubang celak. Saksi keempat, dia mengatakan, saya melihat batang celak masuk ke dalam lubang celak. Berarti sama persaksian dari 4 orang ini. Maka terpenuhi. Berarti bisa ditegakkan hukum had bagi pelaku perzinahan. Radikan, warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Namun kalau tidak ada pengakuan dari pelaku, dia tidak mengakui bahwa dia melakukan perzinahan. Satu. Berarti usaha atau upaya untuk mendapatkan pengakuan dari pelaku sudah tidak bisa. Cara yang kedua, asyuhud, ada saksi. 4 orang saksi, betul dia memberi kesaksian. Namun persaksian 3 orang yang pertama berbeda dengan orang yang keempat. Yang pertama dia mengatakan, saya melihat batang celak masuk ke dalam lubang celak. Yang kedua pun sama, saya melihat batang celak masuk ke dalam lubang celak. Yang ketiga pun sama, saya melihat batang celak masuk ke dalam lubang celak. Kemudian yang keempat dia mengatakan, saya hanya mendengar suara. Berarti tidak teranggap. Keempat orang saksi ini, mereka dihukum cambuk. Karena persaksian mereka, 4 orang ini, 4 orang saksi ini akan digunakan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dan juga akan digunakan untuk mencambuk orang lain. Sehingga persaksian itu harus jelas. Dari lelaki yang adil, beragama Islam, terpercaya. Perhatikan. Itu diantaranya. Karena ini berkaitan dengan kehormatan seorang muslim ataupun muslimah. Lelaki yang sudah beristri, sudah menikah. Wanita yang sudah menikah, sudah punya suami. Dengan lelaki dan wanita yang sama-sama masih lajang. Hukumnya berbeda dalam penerapan hukum had. Walaupun kasusnya sama. Sama-sama melakukan perzinahan. Lelaki yang muhson ini, yang sudah menikah ini. Dia sudah punya istri. Iya. Atau dia sudah menikah. Dia melakukan perzinahan. Dia tidak mengakui, namun ada 4 saksi. Berarti di sini tegak hukum apa ini? Hukum had. 4 orang saksi ini memberikan kesaksian yang serupa. Yang membenarkan bahwa dia melakukan perbuatan itu. Iya, maka di sini berarti dia dihukum apa ini? Hukum apa namanya? Rajam. Iya, namun ingat ya. Yang menegakkannya adalah hukumah pemerintah. Salah dikian. Kemudian yang kedua. Wanita ini sudah bersuami. Atau dia sudah menikah. Namun dia melakukan perbuatan zina. Perbuatan terlarang. Dia tidak mengakui. Namun ada 4 orang saksi yang melihat kejadian itu secara nyata. Maka berarti tegak di sini hukum had kepadanya. Dia dirajam. Turjamu bil hijarah hatta tamut. Turjamu bil hijarati hatta tamut. Dia juga dirajam dengan batu sampai dia meninggal. Namun ketika pelakunya ini masih lajang, maka dia hanya dikenai hukum cambuk mi'at jalda. 100 kali cambukan wa tagribu aman. Kemudian dia diasingkan di negeri yang jauh. Iya. Jadi tidak semua pelaku perzinahan itu dihukum apa? Rajam. Statusnya sudah menikah atau masih lajang. Bapak ini sudah punya istri, namun dia melakukan hubungan terlarang dengan seorang gadis yang belum pernah menikah. Maka hukum yang dijatuhkan kepada mereka pun berbeda. Ketika ada pengakuan dari pelaku, kedua belah pihak sama-sama mengakui perbuatan itu, maka hukum had yang jatuh kepada mereka pun berbeda. Bapak ini dirajam, wanita ini dicambuk 100 kali. Iya. Dan diasingkan selama 1 tahun. Iya. Atau wanita ini dia sudah menikah, dia melakukan hubungan terlarang dengan seorang lelaki yang masih lajang. Maka wanita ini dia mengakui, atau ada saksi sebanyak 4 orang yang melihat perbuatannya, maka dia dirajam. Adapun lelaki ini dia dicambuk 100 kali, kemudian dia juga diasingkan. Terkadang ahlul ma'asi di zaman ini, para pelaku kemaksiatan di zaman ini, membahasakan perbuatan zina atau terlarang itu dengan istilah selingkuh. Kata mereka, selingkuh, selingan indah, keluarga utuh. Ini dosa kabair, dosa besar. Iya, ini dosa besar. Barakallahu fiik. Pertama. Kemudian yang kedua, terkadang mereka mengatakan, kita daripada beli daging kiloan, lebih baik kita beli cupak-cupak. Iya, ini haram. Barakallahu fiik. Kabair, dosa besar, perkara yang membinasakan. Kemudian contoh yang kedua dari kalimat di atas, yaitu al-qisas. Engkau menghilangkan nyawa orang lain, maka engkau juga harus dihilangkan nyawanya. Engkau membunuh orang lain, engkau juga dibunuh. Ingat, yang menegakkan hukum qisas ini adalah hukumah. Bukan hak perorangan atau per individu. Iya, kecuali keluarga korban memaafkan. Keluarga korban memaafkan, maka pelaku ini dia harus membayar uang darah atau uang tebusan yang disebut dengan nama apa ini, diat. Berapa ukurannya? 100 ekor onta. Satu onta 5 juta contoh kecil ini. Satu onta 5 juta dikali 100 ekor onta, berapa banyak biaya yang akan dia keluarkan? Dulu pernah Indonesia. Iya, ketika ada TKW yang membunuh majikannya. Negara ini pernah mengumpulkan uang dalam jumlah besar untuk tebusan uang darah bagi orang yang dibunuh. Iya, pernah atau tidak? Perempuan pelakunya di Indonesia. Saya lupa masa pemerintahan rezim siapa di saat itu. Iya, namun alhamdulillah keluarga korban memaafkan sehingga wanita itu harus menebus dengan uang darah, uang diat. Kirimlah uang itu kepada pemerintah Arab Saudi dan diteruskan kepada korban. Paham atau tidak? Sudah masuk waktu sholat belum ini? Padahal kita belum menyentuh riba pada intinya ini. Hah? Masya Allah. Waktu ini takorubus zaman. Waktu terasa singkat. Inilah tanda akhir zaman. Tanda akan ditegakkannya hari akhir. Barakallahu fiik. Sudah masuk waktu ini? Oh belum. Masih lama. Nah, perhatikan. Kemudian yang keempat, wa aklur riba, memakan harta riba. Memakan harta riba. Ini yang keempat, memakan harta riba, dosa besar. Kemudian wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Anak yatim dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Majalisu Syahri Ramadan. Beliau menyebutkan bahwa al-yatama dhukuran kanu am inasa. Anak yatim itu laki-laki dan wanita. Iya. Perhatikan. Wal yatimu, ingat ya, wal yatim, anak yatim itu laki-laki dan wanita, anak laki-laki, anak perempuan. Huwa alladhi mata abuhu qabla ayyablugha, yaitu anak yang orang tuanya meninggal, anak yang bapaknya meninggal dunia sebelum dia baligh. Sebelum dia baligh. Baligh itu usia 12 tahun dan masa akhir baligh itu 15 tahun. Itu baligh. Laki-laki ditandai dengan mimpi. Mimpi basah. Dia bangun tidur, di pakaiannya ada lem fox. Kita tidak usah vulgar. Iya kan? Nanti abahnya yang menjelaskan suatu saat nanti. Perhatikan. Iya. Atau tumbuhnya rambut di area organ vital. Itu balik. Ini tanda-tanda balik ini. Perhatikan. Kalau perempuan dia sudah kedatangan tamu bulanan. Yang pertama. Itu sudah baligh. Barakallahu fiik. Iya. Atau tumbuhnya rambut di area organ intim. Itu tanda-tanda baligh. Yang di Ambon ini diistilahkan itu apa? Jujaro dan apa namanya itu? Hah? Hah? Apa namanya? Mongare. Ayo. Kita harus paham bahasa negeri raja-raja ini. Kita hidup, makan, mencari rizki di negeri raja-raja. Kita harus paham bahasa negeri raja-raja. Iya. Kenapa disebut negeri raja-raja? Karena di setiap negeri ada raja. Batu Merah ada raja. Di Pulau Haruku saja berapa rajanya? Banyak. Radigan. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah. Kemudian yang keberapa ini? Yang keenam ya. Wa tawalli yawma zahfi, lari dari peperangan. Lari dari peperangan. Kemudian yang ketujuh, wa qadhul muhsanatil ghafilatil mu'minat. Menuduh wanita yang beriman kepada Allah dengan tuduhan zina. Tidak boleh hanya menuduh. Harus ada saksi, ada bukti. Kalau sekiranya tidak ada, maka dia akan dicambuk 80 kali cambukan. Di dalam Al-Quran jelas. Orang yang memberikan tuduhan dusta tentang orang yang melakukan perbuatan zina. manusia dicambuk. Berapa kali cambukan? 80 kali cambukan. Tidak diterima persaksiannya selama-lamanya. Sampai dia meninggal dunia, persaksiannya tidak diterima. Dan dia digolongkan sebagai orang yang fasik. Karena ini berkaitan dengan kehormatan seorang muslim. Tidak boleh dia menuduh tanpa ada bukti. Nah, orang yang makan harta riba dan yang memberi makan dengan harta riba, orang yang menjadi juru tulis riba dan orang yang menjadi saksi riba, kedudukannya di dalam Islam mereka semua sama. Dan mereka mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk waktu ini. Iya. Sudah. 5 menit lagi. Walaupun 5 menit sepertinya penjelasan riba enggak selesai. Barakallahu fiik. Tapi enggak ada masalah. Kita penuhi hak dari saudara kita. Radikan ya. Ar-riba 73 baban aitharuha mislu ayyankiha ar-rajulu ummahu. Riba itu ada 73 pintu. Riba ada 73 pintu. Dan tingkatan riba yang paling ringan seperti seorang anak yang menzinai ibu kandungnya. Ini riba yang paling rendah. Iya. Seperti dia menzinai ibu kandungnya. Dan riba yang paling pungkas, yang paling puncak, yang paling tinggi, yaitu merendahkan kehormatan seorang muslim. Itu riba yang paling tinggi. Sehingga di sini disebutkan ar-riba 73 baban. Riba itu ada 73 pintu. Perhatikan. Dirhamu riba ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lamu ashaddu min 36 zanyatan. Satu dirham dari riba, satu dirham yang dia dapatkan dari riba, kemudian dia makan dalam keadaan dia mengetahui bahwa satu dirham itu adalah dari riba, maka lebih parah keadaannya dibanding melakukan perzinahan sebanyak 63 kali. Maaf, sebanyak 63 kali. Oh iya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, min 36 zaniyatan, 36 kali perzinahan. Afwan, 36 kali perzinahan. Perhatikan, satu dirham atau satu rupiah yang kita makan dan itu dari hasil uang riba, kita sadar itu uang riba, maka keadaannya itu lebih parah dari 36 kali kita melakukan perzinahan. Ayyazan billah. Riba kabair. Bahkan disebutkan bahwa ma ahadun aktsara min ar-riba illa kana akibatu amrihi illa killah. Orang yang memperkaya dirinya dengan harta riba, maka kesudahannya adalah kemiskinan. Iya, sekarang rentenir di sekeliling kita. Terkadang berkedok simpan pinjam, namun riba yang mengikat. Iya, pinjam 100 ribu. Mau ngambil, maaf Pak, Bapak tidak dapat 100 ribu. Bapak dapat 80 ribu. Karena 20 ribu ini adalah administrasi. Namun Bapak harus mengembalikan sebanyak 100 ribu. Karena Bapak pinjam 100 ribu. Terima. Akhirnya dikejar-kejar oleh kupon. Iya, ada atau tidak ini? Ada. Terjadi pada umat Islam atau yang lainnya? Terjadi pada umat Islam. Perhatikan. Nah, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Sudah masuk Isya ini. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Faman kana sawaban famin Allah. Wa man kana khata'an famin Ismail. Jika ada benarnya, maka semua kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika ada kesalahan, maka semua kesalahan itu datangnya dari Ismail. Naktafi bihadzal miqdar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.